engkau kekasih. Apa yang selalu aku rasakan di saat-saat aku sedang sendiri, selalu saja ingat padamu. Aku sayang padamu, aku ingin dirimu selalu bersamaku. Aku sayang padamu, aku sayang. Saat-saat aku sedang